بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة الثالثة بعد المئة من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن، إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. نعم. إلى أن قال تفرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها، فيختلف باختلاف الموابع. انتهى. طيب، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله berikutnya di nukil di sini. Yaitu dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dari Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Nah, beliau mengatakan: Thumma hadhihi al-ma'iyatu takhtalifu ahkamuha. Kemudian ma'iyah, sifat kebersamaan Allah Ta'ala ini berbeda-beda hukumnya. Bi hasabil mawaridi, sesuai tempat ya datangnya, atau bi hasbil mawari, tergantung tempat datangnya. Falamma qal, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Tatkala Allah mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah mengetahui apa yang ada, apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Ila qawlihi, sampai firman Allah Ta'ala: wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dalla zahirul khitabi, lahiriya makna khitab ini ya menunjukkan ala anna hukma hadhihi al-ma'iyyati, bahwa hukum ma'iyah kebersamaan ini, wa muqtadaha, dan tuntutannya, annahu muttali'un 'alaikum, bahwa sesungguhnya Dia Allah Ta'ala melihat kalian ya, syahidun 'alaikum, menyaksikan kalian, wa muhaiminun 'alimun bikum, mengawasi ya, mengetahui kalian semua. Wa hadza makna qaulis salaf, tadilah makna ucapan salaf: innahu ma'ahum bi'ilmihi, sesungguhnya Dia Allah Ta'ala bersama mereka, makhluknya, dengan ilmunya. Wa hadza zahirul khitab wa haqiqatuh, ini lahir ya khitab, ucapan Allah Ta'ala di sini, dan ini hakikatnya. Qal, kata Ibnu Taimiyah selanjutnya: wa lamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibihi fil ghar, Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya dalam gua, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Kana hadza aidan haqqan ala zahirih. Adalah ini juga ya merupakan perkara yang benar sesuai dengan lahiriahnya. Lahiriah maknanya wadallatil halu ala anna hukma hadhihi al-ma'iyyati huna ma'iyyatul ittila'i wan nashri wat ta'yid. Dan keadaan yang ada menunjukkan bahwa hukum kebersamaan Allah Ta'ala yang dimaksud di sini ya adalah kebersamaan yang mengandung makna Allah melihat keduanya di gua itu, Allah menolong keduanya, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keduanya. Nah, jadi yang pertama tadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah ma'iyyah ammah, sedangkan inna Allah ma'ana pada ayatnya adalah ma'iyyah khassah, seperti yang telah lewat penjelasannya. Wa kadzalika qawluhu, begitu pula firman Allah Ta'ala inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang berbuat kebajikan. Wa kadzalika qawluhu li Musa wa Harun, begitu pula firman Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun innani ma'akum asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Huna al-ma'iyatu ala zahiriha wa hukm wa hukmiha. Nah, huna al-ma'iyatu ala zahiriha, di sini kebersamaan Allah sesuai dengan lahiriahnya, lahiriah ayat. Wa hukmuha fi hadhihi al-mawatini, dan hukumnya pada tempat-tempat ini adalah an-nasru wa ta'yidu, pertolongan Allah dan pengukuhan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ila an qal, sampai pada ucapan Ibnu Taimiyah, fa farraqa baina ma'na al-ma'iyyati wa muqtadaha wa rubbama sara muqtadaha min ma'naha fa yakhtalifu ikhtilaf al-mawadhi'. Jadi Allah Subhanahu wa taala membedakan antara makna ma'iyyah dan tuntutannya. Tayyib, antara satu dan yang lainnya. Tayyib. Warubbama dan mungkin saja sara muqtadaha min ma'naha. Naam. Atau maksudnya di sini berarti adalah yakni seakan maksudnya Syekh kalimat berikutnya mengatakan wa rubbama sara muqtadaha min ma'naha. Naam. Dan mungkin saja ya muqtadaha tuntutan ma'iyah itu menjadi bagian dari maknanya. Fa ikhtalifu bi ikhtilafil mawadhi', maka itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat datangnya. Nah, jadi harus dibedakan antara na'am maknanya, na'am dan tuntutannya. Tayyib, dan boleh jadi ya tuntutannya menjadi bagian dari maknanya. Maka dengan demikian yakni terdapat perbedaan sesuai dengan perbedaan tempat-tempat datangnya. Nah. Ya, intinya apa yang sudah kita pelajari di atas. Nah, bahwa ada perbedaan ya antara ma'iyah amma dengan ma'iyah khosoh. Nah, baik. tuntutan dari kata ma'iyah yang disebutkan juga berbeda. Nah, itu tergantung sesuai dengan perbedaan datangnya kata ini dalam perkara yang disebutkan. Nah, intinya ada ma'iyah amma, ada ma'iyah khosah, itu ya, maksudnya. Nah, طيب وقال وقال محمد ابن ابن الموصلي في كتابه استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتلة ابن القيم في المثال التاسع صفحة 949 طبعة الإمام وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلقه فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة فمعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة وخاصة وقد اشتمل القرآن الكريم على النوعين وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة انتهى. طيب berikutnya dinukil ucapan Muhammad ibn al-Mausili dalam kitab Isti'jal as-Sawa'iq al-Mursala 'ala al-Jahmiyah al-Mu'tilah. Naam, karya Ibn al-Qayyim. Tayyib. Wa ghayatu ma tadullu alaih yani puncak, ya, puncak yang ditunjukkan atasnya. Nah, itu al-ma'iyah, kebersamaan, ma'a al-musahabati wal-muafaqati wal-muqaranati في أمر من الأمور وذا الاقتران في كل موضع محسب. يعني غاية ما تدل عليه, يعني تدل المعية, نعم, برسم أدانيا المصاحبة الموافقة المقارنة, يعني معنانيا menyertai begitu. نعم المصاحبة يعني menyertai, al-muwafaqah al-muqaranah mengiringi, yani bersama. Fi amri min al-umur, dalam suatu perkara dari perkara-perkara yang ada. Nah, ini kok ada ma'ah di sini. Nah, wa ghayatu ma tadullu alaih, harusnya ghayatu ma tadullu alaih, maksudnya ghayatu ma tadullu alaihi al-musahabata, gitu maksudnya. Al-musahabata, ini mungkin penjelasan maksudnya, nah ini potongan kalimat ya. Nah, yani ghayatu ma tadullu alaih, yani ma'ah ini ma'iyah itu, puncak yang ditunjukkannya adalah al-musahabata. Naam, al-musahabatu. Ghayatu ma tadullu alaih. Naam, al-musahabatu. Khabarnya, naam. Al-muwafaqatu, al-muqara fi amri al-umur. طيب وذا الاقتران في كل معدن بس نعم وهذا الاقتران maksudnya وذا الاقتران maksudnya وهذا وذا الاقتران berarti نعم وذا الاقتران يعني وهذا الاقتران في كل ذا ini adalah اسم إشارة نعم وذا الاقتران يعني وهذا الاقتران ya agak-agak sulit lagi bahasanya ini nak ulangi jadi wa ghayatu ma tadullu alaihi ma'a yakni ma'a kata ma'a ini maksudnya kata ma'a ini bainal qosain itiradiyain jadi hendak menjelaskan bahwa fa'il tadullu dhamir hiya itu adalah ma'a maksudnya yakni kalimah ma'a nah, ghayatu ma tadullu alaihi ma'ah gitu maksudnya. Jadi puncak yang ditunjukkan oleh kata ma'ah itu maksudnya. Fandom puncak yang ditunjukkan oleh kata ma'ah. Kan kita sekarang sedang membahas ma'iyah. Nah, ma'iyah, ma'ah. Ma'ah, ma'ah. Nah, jadi puncak yang ditunjukkan oleh ma'ah adalah al-musahabatu. Ya. Al-musahabah, yakni kebersamaan kan begitu. Tayyib wal al-muwafaqah al-muwafaqah artinya sama. Naam. Al-muqaranah artinya al-muqaranah yakni mengiringi. Naam. Fi amrin min al-umur. Di dalam suatu perkara dari perkara-perkara yang ada. Yani ada makna apa? Puncaknya itu menunjukkan makna kebersamaan dalam suatu perkara dari perkara-perkara yang ada. Itu makna musal muwafal muwafal itu maksudnya. Nah, ketika dikatakan ini bersama itu berarti dua-duanya ya bersama. Ada kesamaan, ya. Baik. Kemudian wadhal iktiranu وذا الاقتران وهذا الاقتران dan iktiran ini kebersamaan ini yang dimaksud fi kulli mawdi'in bihasabih pada setiap tempat ya sesuai dengannya nah atau bihasbi atau tergantung ya dengannya wa yalzamuhu lawazimu dan dia terkena lawazim konsekuensi-konsekuensi bihasbi muta'allaqihi tergantung muta'allaqnya perkara yang ya, menjadi tempat bergantungnya nah, yakni bihasbi muta'allaqihi tergantung apa yang terkait dengannya gitu maksudnya bihasbi muta'allaqihi sesuai muta'allaqnya sesuai yang terkait dengannya. Fa idza qila apabila dikatakan Allahu ma'a khalqihi ya bi tariqil umum apabila dikatakan Allahu ma'a khalqihi Allah bersama makhluknya bi tariqil umum yakni dengan metode umum ya secara umum kana min lawazim dzalik adalah merupakan konsekuensi dari itu adalah ilmuhu bihim ya, itu merupakan konsekuensinya ketika dikatakan Allahumma akhalqi bi tariqil umum dengan secara umum dengan secara umum bahwa Allah bersama makhluknya maka kana min lawazim dzalik adalah termasuk dari konsekuensinya yaitu ilmuhu bihim konsekuensinya berarti Allah mengetahui mereka wa tadbiruhu lahum Allah mengatur mereka wa qudratuhu alaihim Allah kuasa atas mereka nah ini ma'ya apa maksudnya bitariqil umum bitariqil umum artinya apa ma'ya an ammah ma'a khalqihi bersama seluruh makhluknya bitariqil umum secara umum yakni ma'ya ammah seluruh makhluk makhluknya secara umum. Nah, konsekuensinya berarti Allah mengetahui mereka, Allah mengatur mereka, Allah berkuasa atas mereka. Ini ma'iyah ammah. Wa idza kana dzalika khassan. Baik. Wa idza kana dzalika khassan, dan apabila itu bersifat khusus, taqawlihi inna Allah ma'al ladina taqawwa alladina hum muhsinun, kana min lawazim dzalika, ya, adalah termasuk konsekuensinya ma'iyatuhu lahum, kebersamaan Allah dengan mereka, bin nusrah, dengan menolong mereka, wa ta'yidi, dengan mengokohkan mereka, wal ma'unati, menolong mereka. Fa ma'iyatullahi ta'ala, membantu mereka. Naam, nusrah, menolong mereka, ta'yid, mengokohkan mereka, mu'ana, membantu mereka. Fa ma'iyatullahi ta'ala ma'abdihi, maka kebersamaan Allah Ta'ala bersama hambanya, naw'an, ada dua macam, ammatun wa khassatun. Ya, amma itu yang pertama, bitariqil umum, kemudian khassah yang kedua. Naam. Wa qad ishtamala al-Qur'anu 'ala an-naw'ain. Al-Qur'an telah meliputi keduanya, kedua jenis itu. Keduanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Falaysa dhalika bitariqil ishtirakil lafzi, dan itu bukan dengan metode al-ishtirakil lafzi. Ya, dengan metode lafaz yang memiliki ke lafaz yang dipersekutukan untuk makna yang berbeda, itu istirakil lafaz. Al-lafzul mushtarak maksudnya adalah lafaz yang digunakan untuk makna yang berbeda. Itu lafzul mushtarak. Nah, lafaz mustarak itu contohnya ini. Kata ain misalkan, ain. Kata ain satu lafaz ini bisa digunakan untuk beberapa makna yang berbeda. Bisa bermakna ain, mata yang melihat. Nah, bisa ain bermakna apa? Mata air. Nah, bisa juga ainus syams, bisa juga apa itu, mata matahari. Atau dua ini aja, al-ma al-jariyah itu mata air, bisa mata yang melihat. Itu al-istirakil lafzi maksudnya. Jadi ini bukan dengan metode ya persekutuan lafaz, satu lafaz untuk dua makna yang berbeda. Nah, tetapi ini kategorinya apa? Ma'iyah di sini kategorinya satu lafaz, ya, yang mengandung makna yang sama, hanya saja, jadi mengandung makna apa? Makna itu tadi al-iqtiran, kebersamaan. Nah, tetapi penafsiran kebersamaan di sini, na'am, kullu mawdi' bihasbi, berbeda-beda maknanya sesuai dengan tempatnya. Nah, lawazimnya, muktadanya berbeda. Nah, konsekuensinya, tuntutannya berbeda. Sebenarnya tidak kita lewati. Ketika dikatakan Allahumma akhalki bitariqil umum, dengan secara umum, bersama makhluknya secara umum, maka di sini ya, kata ma'iyah di sini mengandung makna tuntutannya, lawazimnya apa? Menunjukkan mengetahui mereka semua, mengatur mereka semua, berkuasa atas mereka semua. Ini ma'iyah ammah. Ketika digunakan pada ayat inna allaha ma'al ladina taqawwa alladina hum muhsin, dan semisalnya sifatnya khusus untuk makhluk khusus, bukan semua makhluk. Inna allaha ma'al ladina taqawwa, sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu kan khusus, tidak semua hamba Allah bertakwa. Nah, tidak semua hamba Allah bertakwa. Bahkan di sana ada makhluk lain yang tidak ada kaitannya dengan ketakwaan, seperti hewan. Nah, walladzina hum muhsinun, tidak semua makhluk Allah berbuat ihsan. Berarti ini kan khusus. Maka di sini muktadanya, tuntutannya, lawazimnya, konsekuensinya berbeda lagi. Bukan hanya menunjukkan makna Allah mengetahui dan mengatur orang bertakwa dan orang berdosa. Tetapi menunjukkan pula makna apa? Menolong mereka, mengokohkan mereka, membantu mereka. Nah, jadi ini kata-kata ma'a ini bukan termasuk syirakul lafzi, satu lafaz yang memiliki makna yang berbeda digunakan untuk makna yang ini dan makna yang itu, tetapi bal haqiqatuha, melainkan hakikatnya ma taqaddama min as-suhbatil la'iqah, yaitu apa yang telah lewat dari as-suhbal la'iqah, kebersamaan yang selaras. Kebersamaan yang selaras. Jadi maknanya sama, yaitu as-suhbah, musahabah, kebersamaan. Ini tadi di awal. Wa ghayatu ma tadullu alaihi ma'a, kata ma'a puncak yang ditunjukkannya adalah al-musahabatu wal-muwafaqatu al-muqaranah. Ini semua kata-kata yang bermakna sama, yakni kebersamaan, intinya begitu. Kemudian dijelaskanlah bahwa wadal iktiranu, yakni wahadal iktiranu, ya, iktiran ini, as-suhba ini, yakni kebersamaan ini, fi kulli mawdi'in bihasbi, pada setiap tempat penggunaannya, tergantung penggunaannya. Jadi hakikatuha ma taqaddama min as-suhbah al-la'iqah, jadi sesuai dengan penggunaannya. Nah, ketika digunakan umum, maka hakikat maknanya dan tuntutannya, konsekuensinya apa yang kita dengar. Jika ketika digunakan khusus, maka tuntutannya dan konsekuensinya apa yang telah kita pelajari. Bisa dipahami? Nah, kesimpulannya saya ulangi lagi supaya semakin jelas. Jadi dari segi makna, puncaknya menunjukkan apa intinya? Kebersamaan. As-suhbah. Al-musahabah. Al-muqarana. Kebersamaan. Ma'iyah. Baik. Tapi kemudian kebersamaan ini, bagaimana penafsirannya? Nah, maka kullun bihasabi ma maudi'ihi, masing-masing ditafsirkan sesuai dengan tempat datangnya mauridnya. Nah, ketika digunakan untuk umum makhluk, maka di situ apa tuntutan maknanya apa dan konsekuensinya adalah ma'ahum bi'ilmihi bitadbirihi bi-kudratihi dan seterusnya dari makna-makna rububiyahnya. Nah, ketika digunakan khusus untuk hamba Allah tertentu, orang bertakwa, orang yang sabar, orang yang berbuat kebajikan, Allah ma'alladzina taqwa alladzina hum muhsinun, inna Allah ma'as sabirin, na'am, dan yang lain, Allah ma'akuma, inna Allah ma'ana, na'am, inna Allah ma'ana, innani ma'akuma. Tayyib, maka di sini makna ma'iyah, tuntutannya dan konsekuensinya adalah adanya makna apa? Menolong, melindungi, mengokohkan, membantu begitu. Itu maksudnya. Nah, bal haqiqatuha ma taqaddama min as-suhbah. Jadi bukan bi tariqil istirakil lafzi. Dan ini sebenarnya isyarat kepada satu pembahasan yang sudah lewat. Sudah lewat kan pembahasan bahwa al-asma wa sifat, nah, itu lafaz-lafaznya tergolong al-alfaz apa? Masih ingat, tergolong al-alfaz mutawati'ah. Al-alfaz al-mutawati'ah, yaitu lafaz-lafaz yang na'am maknanya ya tergantung disandarkan ke siapa. Nah, hakikatnya tergantung disandarkan ke siapa, ditafahkan ke siapa, ini sudah lewat. Nah, jadi semua nama-nama sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu, sifat ma'iyah, sifat al-maji, datang, nah, sifat tangan Allah dan seterusnya, semuanya itu lafaz mutawatir. Ini lafaz-lafaz yang mengandung makna-makna yang digunakan, ya, yang digunakan dan menunjukkan makna-makna tergantung kepada siapa disandarkan. Ketika na'am ma'iyah disandarkan, kebersamaan disandarkan kepada makhluk, beda hakikatnya. Ketika disandarkan kepada sifat tangan disandarkan kepada makhluk, beda hakikatnya. Ketika disandarkan kepada Allah, beda lagi hakikatnya. Gitu. Nah, bukan tidak termasuk dari al-alfaz al-mustarakah. Bukan termasuk al-lafaz al-mustarak, al-istirak al-lafzi. Karena al-istirak al-lafzi, al-alfaz al-mustarakah itu, lafaz mustarak, satu lafaz digunakan untuk makna, untuk sesuatu yang memang hakikatnya berbeda. Seperti a'in tadi, nah, bisa digunakan untuk mata, ini memang lain. Bisa digunakan untuk mata a, mata air. Nah, dan misalnya ini. Paham tu? Baik. Nah, terima kasih. Alhamdulillah.